Aku menunggu bagai bulu perindu. Tak kisah kau di mana, tunggu aku di situ. Walaupun sukar tuk menanggu, tanpa pukat aku ditarik, hati dipanggil balik. Sayangku ambil alih, tak nak berdolak dalih. Yang kau dah percaya, dalam kita bercinta biarkan masa. Kembalilah ke pangkuan hidupku. Wani. Kembali.